Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang sangat kawula hormati, khususipun dumateng sedaya kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang sangat kawula hormati. Alhamdulillah kita saged pinanggihan malih wonten ing acara pengaosan hikam menika mandhar muga kula kali panjenengan angsala ilmu ingkang manfaat soho barokah bidini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Nerusaken pengaosan ingkang kala wingi ingkang kepengker, monggo kita waos kitabe. Bismillahirrahmanirrahim, nomor 71. Famin jumlatil fahmi, mongko iku setengah saking jumlahe ngerti. Filman ing dalam penyegah. Antafhama utawi ento faham sopo siro, annau ing saktemene Allah yuridu iku ngarepakem sopo Allah bidzalikal man'i. Lawan mengkono-mengkono nyegah, ngarepaken ayu kifaka ing yento ngelerenaken sopa Allah ka ing siro bibabihi ing dalam lawangi Allah. Wayu alli kolan gantungaken sopa Allah ka ing siro bihi kelawan Allah. Watasiru landati sopa siro min jumlati ahbabihi, saking jumlahi piro-piro kekasini Allah. Fa innahu krono sak temani Allah iku idha ahabba arikalani demen sopa Allah abdan ing kaulo, hama mongkong larang sapa Allahu ing abad ad-dunya ing dunyo. Termasuk bagian daripada sebuah pengertian kula kali panjenengan niki, termasuk tiang sing faham tentang al-man'u, adalah pengertian kula saha panjenengan sedaya bahwasanya pencegahan nikmate Gusti Allah dateng kita niku adalah di antara sekian banyak dari beberapa tujuan Allah, yaitu untuk supaya kula kali panjenengan niki selalu berdiri ada di pintunya Allah. Lek pun selalu berdiri ada di pintunya Allah, maksudnya wis selalu mengikuti aturannya Allah, maka kita akan menjadi kekasihnya Allah. Lho lek pun dadi kekasihnya Allah niku biasane niku hamahud dunya, dilarang nang Gusti Allah oleh donya. Hama mbatesi hu ing abad ad-dunya apa donya nggih saged. Artinya biasanya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu agak dijauhkan teko donya. Rodok dikei melarat. Senajan sugih ngoten ndak ngalahno wong sing dadi mungsune Gusti Allah. Lek wong sing dadi mungsune Gusti Allah pancen dilulu nang Gusti Allah yo kenek kabeh. Lah sementara orang Islam kebanyakan mereka itu hidup di bawah kemiskinan. Jadi gak mampu berbuat apa-apa. Dan ketidakmampuan mereka itu sebetulnya merupakan tanda bahwa mereka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi niki kalau bukan berarti kalau mateni semangat kangge kanca-kanca sing sekolah nang luar negeri supaya leren, ngoten mboten. Panjenengan sekolah teng luar negeri monggo silahkan dilanjutkan. Tapi ingat nggih, ingat wong Islam niku lek ndek donya mesti niki angsal cobaan saking ngarsane Gusti Allah. Wa min jumlatilan iku setengah saking golongane al-fahmu fil man'i. Antafhama utawi yen to paham sira annahu ing satemene Allah. Salaka iku nglakokaken sapa Allah bika kelawan sira maslakal muqarrabina ing dalem enggon mlakune biro-biro kang den parekaken kabeh. Kama warada kama kaya keterangan warada kang tumeka pemanil Fudail saking Fudail bin Iyad annahu. Nyatane saat temani Fudail kana ikono sopa Fudail yakuliku dawu sopa Fudail ilahi dawu ing lawat ilahi. Duh pengiran kulo ajak tani ngeluweaken tuan, bukan ngeluweaken lebih, luwe lapar nih. Ngeluweaken tuan ni ing kulo wajak talan ngeluweaken tuan iali ing biro-biro keluarga kulo. Wa akroi tani lan mudhoaken Tuhan ni ing kula wa aroita lan mudhani Tuhan iyali ing pira-pira keluarga ingsun. Wa inna ma taf'alu angin pastine nglakoni Tuhan hadza ing ikilah ajaktani wa aroitani bi khawasi ibadika kelawan pira-pira wong khususe pira-pira kaulane panjenengan. Fabi ayyi sababin moko kelawan pundi-pundine sebab astaujibu nerimo kula mingka saking panjenengan hadza ing ikilah al-madhkur minal ija'i wal i'ra'. Ngoten nggih. Dadi masdure auja'a yuji'u ija'an aja'a aja'a yuji'u ija'atan aja'a aja'a aja'u aja'at aja'ata aja'na ngoten. Aja'a aja'a aja'a yuji'u ija'an ija'an sanes ija'an sanes ija'an a'ra yu'ri i'ra'an ajak tani fabi ayyi sababin moko kelawan pundi-pundine sebab astaujibu nerimo kula mingka saking panjenengan hadza ingkil al-madzkur minal ija'i wal i'ra' ay min a'malil birri tegese saking pira-pira kelakuan kang bagus wal khairi tegese kelakuan-kelakuan kang bagus niki wonten dawane Fudhal bin Iyad. Fudhal bin Iyad niki termasuk waline Gusti Allah, wali sing paling gede, wali agung, termasuk ulama besar namine Fudhal bin Iyad. Fudhal bin Iyad niku uripe di bawah sederhana, bahkan sangat sederhana sekali. Ndak duwe Fudhal bin Iyad niku. Saking ndak duwene sampai awake niku sering mboten mangan. Sehari-harinya itu sering kelaparan. Terutama masalah baju. Baju niku hanya satu. Kalau sudah dicuci maka dia telanjang. Niku Fudhal bin Iyad. Saanak-anake nggih ngoten. Sak bojo-bojone nggih ngoten kadang gentenan. Kalau sudah bajunya Fudhal bin Iyad itu kadang-kadang gentenan karo bojone, gentenan karo anake. Makan juga begitu. Sering Fudhal bin Iyad itu tidak makan seharian bukan karena puasa, tapi krono pancene mboten gadah. Tapi senajana Fudhal bin Iyad niku nang Allah dipun paringi hidup yang sangat sederhana, bahkan di bawah sederhana, Fudhal bin Iyad niku ndonga, "Ilahi, ajaktani wa ajakta iyali wa aqraitani wa aqraita iyali." Kula nang panjenengan dipun paringi luwe Gusti, kula teng panjenengan dipun paringi muda, kok cek mulyane temen kula niki. Dengan karomah apa, dengan pekerjaan apa sehingga panjenengan memberi keistimewaan kepada saya sampai saya diberi sesuatu yang biasa panjenengan datang tiang panjenengan paringaken datang tiang-tiang ingkang khos. Jarang ada orang diberi kelaparan seperti keluarga saya ini. Jarang diberi keadaan sampai mboten kelambenan sampai muda koyok keluarga kula ngeten iki Gusti, kalau bukan kekasih panjenengan. Kalau bukan orang-orang khos mboten dikoki, mboten kira dikeki melarat koyo kula ngeten iki. Sampai ndak kelambenan, sampai ndak mangan koyo keluarga kula iki. Alhamdulillah. Kelakuan nopo sing kula lakoni sehingga panjenengan nerima koyo ngeten. Dadi dikeki awak ini ku dalam keadaan luwe sangat, bahkan muda enggak ada yang akan dipakai. Niku malah syukur alhamdulillah dia menanyakan kocek mulyoni panjenengan ngekeki kula luwe. Kocek mulyoni panjenengan niku ndadekaken kula sampai ndak duwe kelambi. Kelakuan nopo sing kula tau lakoni sampai sampean niku ngekeki barang sing sangat berharga datang kula koyok ngeten. Niku lho bayangno niku. Imam Fudhal bin Iyad sugene koyok ngoten. Ndak duwene koyok ngoten malah sangat mensyukuri. Dan biasanya tiang-tiang lek khos niku pancen dihalangi saking donya nang Gusti Allah. Uripe dikeki melarat. Akeh-akeh wong sing cedhak nang Gusti Allah niku uripe ndak duwe. Bahkan wonten critane waline Gusti Allah niku sampai ditinggal oleh kawan-kawannya ada di lereng gunung sampai dipangan macan. Ya begitulah Allah mengerjakan sesuatu terhadap kekasihnya, tapi ndek dunyo. Ndek akhirat wah, ndak kenek diangen-angen saking nikmate, ndak kenek diejir saking akeh. Wa min jumlatihi. Wa min jumlatihi lan iku setengah saking jumlahi faham antaf hama utawi ento faham sapa sira ana dunya ing saktemene dunya faniatun iku kang bakal sirno. Termasuk Kulo kali panjenengan niki tiyang sing paham tentang al-man'i adalah kalau kita memahami bahwa dunia itu adalah sesuatu yang fana. Waladzatuha mungqadiyatun, dan kenikmatan-kenikmatane donya niku mesti cepat mari. Mboten sak lawase. Ngerasa seneng niku wis dilu. Paling sampean seneng niku sak jam, rong jam bunga, mari ngono susah maneh. Senajan panjenengan oleh nikmat gede niku kaya nopo, paling senenge sedilu. Mantun mboten mulai susah. Tuku omah, mulai kelar tuku omah gede syukur alhamdulillah bunga sedino. Mene mikirno sing katine nyaur utang ngono. Waladzatu mungqadiyatun. Uwong sing paham bahwa dunia itu akan fana, dunia itu akan sirna, kelazatan dunia itu akan banyak ada batasnya dan cepat sekali, maka orang begitu itu namanya paham. Lek pun ngoten fatafrohu, mongko bunga sopo siro, bima kelawan barang utuhiro kang den sempen opoma, itakhoro yadakhiru, niki dimajulakan dari utuhiro, den sempen opoma laka kangge siro fil akhiratin dalam akhirat, ila ghairi dzalika hinggoliani mungkunu-kunu faham mimma bayani barang yaftahu kang buka Allah subhanallah biklawan ma'ala kolbil murid ingatasi hatini murid as-sodiki kang temen fa'idha fataha mungkari kalani buka subhanallah ala ingatasi murid dzalika yang mungkunu-kunu babul fahmi taladzada mungkong rosa penak sopa murid bilman iklawan penyegai Allah dadi fa'ada mungko dadi alman uopo penyegai Allah dadiku ainal atok kahanani peparingi Gusti Allah. Jadi lek pun faham bahwa dunia itu fana, kelazatan dunia itu akan cepat selesai, maka dia hanya bisa bahagia dengan sesuatu yang sengaja disimpan untuk dia sendiri, makin wonten di akhirat. Kayak barang sing disodakono. Bunga awake lek iso sodako gede. Ketimbang awake nyekel donya gede, luwih senengan sodako gede. Loh. Uang sing pun ngeten niki jenengi faham. Dengan kata pengertian bahwa al-man'u itu adalah ainul atok. Di hati ini kemudian ngerasa susah. Lo berarti kula ambek sampean lek ana wong njaluk donya niku kudu dikekno kabeh. Niku terserah sampean. Lek ati sampean tutuk ngekekno kaya ngoten, berarti panjenengan niku pancene wis punya pandangan al-man'u ainul atok. Lek dereng enggak ada pandangan kaya ngiten, sedekah akeh diketun, berarti sampean dereng tutuk tengkelase al-man'u ainul ato. Sopo mawon tiang impunan. Lek bungan sodako bek ketimbang abek kareni. Lan iki berarti faham kalau al-man'u ainul ato. Lek senengan akeh karini ketimbang akeh sodakone. Berarti dereng faham tentang dawuh al-man'u ainul ato. Pencegahan daripada Allah. Itu adalah merupakan satu pemberian saking ngarsane Gusti Allah. Dereng faham berarti. Betine ke berarti. Benekeng gulene kenyok ondek sampian nyoro sopaja sampian mon agar duan tunyai beki dek ring oreng punten tape moning ateneka bedah sitkone pengetero otambe monrik merik banyak lebih bunga katembeng karena si banyak monrik merik sekone sosa karena banyak neka berarti kau leben sampian kita faham tentang al-man'u ainul ato mboten saged dipaksa. Sampean duwe-duwe pamane bayaran sak wulan sak juta, moro tukokno beras, ditempurno beras sak sak 50 kilo. Mbek tukokno kopi, tukokno minyak, ana wong ngemis teko. Jajal kekno kabeh beras niki, bleng. Abot apa ndak ati sampean? Lek ati sampean niku abot, nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Berarti iki kami dereng mateng, termasuk kula ki ambek kali panjenengan kaya ngoten. Dhek klambi anyar tas tuku teko toko, dijaluk wong, lek dikekno berarti wanjane sampean niku paham tentang kitab hikam. Lek mboten dikekno koyok-koyok dereng tutuk kelasi. Termasuk kula ki ambek mboten paham. Nggih ndak tutuk panjene. Lek ditutuk-tutuk no kuatir stres. Wong njaluk mis, paling dikeki nang lek nang griya kula paling 1000, 2000, gedhe 5000, 10000. Tapi lek sampe sampean kuat ana wong njaluk langsung dikeki sak juta, 20 juta omahe dikekno kabeh wis panjene wong istimewa niku pun. Kula dereng tutuk terus terang mawon dereng tutuk. Namung kula saged matur mawon, tapi mandar muka Allah maringi ati niki saged tutuk. Senajan mboten 100% mungkin beberapa persen ngoten mawon. Monggo kita lanjutaken. Sakniki buka halaman nomor 72. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit tarain amin. Rubbama fataha terkadang buka sapa Allah laka maring sira babat taati ing lawange taat wa mafatahalan ora buka sapa Allah laka maring sira babal qabuli ing lawange den trima al idhofatu utawi idhofa fiha ing dalam lafat babu taat lan babul qabul bayaniyatun iku aran idhofah bayaniya ngerti idhofah bayaniya la idhofah bayaniya niku maknane ngeten Rubbama fataha terkadang buka sabballah laka maring siro babat to'ati ing lawang nyatane ketoatan wa ma fatahalan orang buka sabballah laka maring siro babal kobuli ing lawang nyatane den trimone amal niku jenengi idofai badania bayania lek sing idofai niku idofatil musyabbah bek lil musyabbah maknane asale ngeten babat to'ati ing to'at kang den serupa akan kelawan lawang ngaten. Dari idhofatul musyabbah be lil musyabbah. Babat taati ing ketaatan kang den serupakan kelawan lawang, babal qabuli ing katrimone amal kang den serupakan kelawan lawang. Niku idhofah sing idhofatil musyabbah be lil musyabbah. Warumbama qadha lan terkadang nekaaken sapa Allah, ngukumi sapa Allah, mesti sapa Allah alaika maring siro, ingatasi siro bidambi kelawan dosa, tapi fakana mongkonuli ono opo dhambu, ono iku sababan dadi sebab filusuli ing dalem tumeko, maring Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, terkadang Allah niku buka lawangi ketaatan. Terkadang Allah niku buka lawangi ibadah, tetapi mboten buka lawangi kobul. Diparingi karep ibadah nang Gusti Allah. Tetapi mboten katrimo yang bagi Allah yang zurul abdu ila suwaril asya wal yang zurul ila hako ikiha fasuwaru ta'at la taqtadhi wujudal qabulilaha lima kot tadommanathu minal afatil qadihati fil ikhlas nopo o masih kulo kali panjenengan niki terkadang dibuka no babu ta'at babul qabul kok mboten diterimo engge sebab suwaru ta'at niku la taqtadhi wujudal qabul ibadah kulo kali panjenengan ini memang tidak menerima segala permintaan kita ini akan selalu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nopo kongo tenengge, kadang krono, kadang-kadang amal yang kita lakukan itu kadang-kadang mengandung sesuatu yang mencacat, ngerusak sing jenengi ikhlas. Ngamal wis ditoto alon-alon supaya dadi amal sing bagus. Ternyata setelah kita lakukan, di hati ini ku tersirat sedikit ada yang namanya riak. Kepingin dialem wong. Lulek wis kepingin dialem wong, koyok ngeten niki mboten dibuka lawangi kobul nang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak engkang kaula hormati, jadi wujudu surati dzambi la taqtadil ib'at wa tardi. Bal rubbama yakunu dzalikan sababan fi wusulihi ila rabbihi. Ananik suratu zambi anane bentuke dosa niku terkadang ndak ndadekno uwong niku adoh saking Gusti Allah. Ugi mboten kadang-kadang mboten ndadekaken uwong niku tambah ditolak dening Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang-kadang anane dosa iku iso nyebabno wusul dareng ngarsane Gusti Allah. Dosane sing nyebabno wusul dudu ibadahe. Terkadang dosane sing nyebabno mlebu swarga dudu ibadahe. Loh kok iso ngoten? Berarti tiang zina niku iso mlebu swarga? Bisa. Wong akeh maksiat nang Gusti Allah iso mlebu swarga? Saged. Lah lek pun Gusti Allah mau kita mau apa? Kadang-kadang tiang niku ali sembayang tapi sembayang iku justru yang mengantarkan mereka ke neraka. Wa dzalika utahe mengkono-mengkono bayanu qaulihi rubbama fatahalaka bab taat wa ma fatahalaka babal qabul. Warubama qadha alaika bidzambi fakana sababan fil usul. Iku ana taata terkadang iku ana taata sak temene ketaatan, sak temene ibadah iku qatu qarin wa terkadang bareng ya ing ibadah afatun apa pira-pira bahaya qadhihatun kang nyacataken fil ikhlasin dalam ikhlas pia ing dalam taat. Kal ijabi kaya nggawakaken ya kelawan taat. Wakti madin lan tetanggenan alaiha ing atasi to'at wahti koriman lan ngino ing wong lam yaf'al kang orang lakoni sapa man ha ing to'at Bahkan kadang-kadang ibadah niku iso nyebabna wong mlebu neraka. Napa contone? Gampang contone amal ibadah yang dilakukan dengan secara ijab. Wah krana rumoso awake niku ustad, krana rumoso awake niku sembayang mulai si cilik ndak tau nglakoni dosa akhire gumedhe nang kancane. Kanca sing nakal-nakal diremehaken. Kanca-kanca sing bajingan ndak tau dikanca krana benci nang kelakuane saha nang wonge. Dia punya sifat sombong sedikit ana ndek jero atine lek awake niku ahli swarga, kanca-kanca sing ketok ahli nglakoni maksiat iku dianggap ahli neraka. Maka akhirnya mereka menyepilihkan orang nakal. Lu taat ngeten iki ndak kapien. Krana sampean taat rumoso dadi wong sing paling apik. Delok arek bajingan nakal sing penggaweane mlebu metu nang hukuman sampean koyok jijik. Akhirnya sampean mengira bahwa sampean lebih baik daripada orang yang dihukum itu tadi. Lho kelakuan ngeten iki ndak kapien. Kadang-kadang kelakuan sampean sing koyok ngoten niku niku sing ngeterno sampean nang neraka. Krana sombong. Sombongnya kimbul keluar daripada perbuatan sampean sing apik. Rumoso kelakuan wis apik sampean sombong nang kancane. Tapi warubama qadha 'alaika bidzambi. Kadang-kadang lek sampean niku ditakdir dosa tapi dosane nyebabno tutuk nang swarga. Ngoten wonten. Wa dzambu wa dzalika maniun wa dzalika utai mengkunu waqti madin 'alaiha lan tetanggenan 'alaiha ing atas zat wahdi qoriman lam yaf'alha niki wa dzalika utai mengkunu iktimat maniun iku kang nyegam ing kabulya saking den trimone taat wa dzalika utai mengkunu fatah maniun iku da kang nyegah ming kabulya saking katrimone taat da iso bun dadi sampean krana cakang ibadah. Ojo mentang-mentang nang koncone sing tambeng. Ya wong-wong sing cedhek nang Gusti Allah ngono gampang. Insyaallah njaluk sepuro nang Gusti Allah sepisan ae disepuro. Lek wong sing nakal-nakal iku ya angel. Perasaan ngeten iki ojo sampe di ati kula sampean sedaya. Lek kula kali sampean gak ada perasaan koyo ngeten, maka kula kali panjenengan iki termasuk tiang yang tidak faham kepada ainul man'i wau. Tidak ngerti bahwa al-man'u ainul ato. Wa dzalika maniun min qabulia wa dzambu sedangkan dosa wa dzambu tae dosa iku kot yukorinu terkadang barengi ing dzambu al iltija'u apa ngungsi ilallahi maring Gusti Allah wal i'tidharu lan jaluk ngapura ilahi maring Allah wa tiqaru nafsi lan ngasoraken ing awak dhewe ne wong wa ta'zimu man lan ngagungaken ing wong lam yaf'al kang ora tau nglakoni sapa manhu ing dzambu lek tiyang nglakoni dosa nggih. Kadang-kadang tiyang nglakoni dosa niku rumoso awake wis nemen bejate. Duh, awake iki cek eleke rek. Lek ndelok kelakuan sehari-hari kok koyo kalah wedhus iku ambek aku. Wedhus iku sik pindhoan, sik lumayan wedhus iku. Aku masalah nek ketemu karo ane jungkir malik ndik maksiate Gusti Allah. Dengan banyaknya melakukan kemaksiatan darang Gusti Allah, dekne ngrasa lek awak ini ku menjadi orang yang sangat tidak ada harganya di mata temannya. Ngeroso inotok bun. Wis koyok-koyok wis ahli neraka wis tuh. Tak pantas aku nang swarga panjenengan awakku koyok ngini. Kumpul ambik wong api minder. Kumpul ambik poro kiai minder. Sembarangane minder. Bahkan wonten jauh. Adzullu wal iftikor min sifatil ubudiyah. Ino itu adalah merupakan sifatnya seorang hamba. Wal islu wal istikbaru rumoso agung lan rumoso awa ini kumulyo ikumunaki donilaha bertentangan dengan kata-kata sifatil ubudiyah. Teti lek wis ngeroso awa ini ku asor akhirnya ngati-ngati. Lek wis ngeroso awa iku terlalu ake doso ya wis ngeroso awa ini gina nopo-opo ini wis elek nemen awa koyok-koyok wis panggonannya no di suar nerokotok wis ibadah koyok opo awa ini gina kira keterima. Dosa tok mulai sing dilakoni danok maning wis liyane dosa. Cerah danok apa-apa blas wis awake. Tek wis kabeh wis. Danok regane awake iki saking eleke. Fayakunu dzalika. Maka hal yang seperti nu fayakunu mungkono wa dzalika mungkono. Ihtiqaru nafsihi wa ta'dzimu man lam yaf'alhu sababan iku dadi sebab fi maghfiratillah ing dalam pengampunane Allah wa wusulihi lan tumekane wong ilaihi maring Allah. Singkate ngaku apik ndak iso pancen awake ajur. Awake niku remeh, awake niku nakal, katene ngaso apik napa mboten saged. Dadi ngrasa awake nemen hinae wis saking pole cek bejate. Ngrasa awake niku paling elek wis diantara beberapa temannya. Lho perasaan yang seperti ini lebih baik ketimbang awake dadi kiai ngrasa dadi uang sing paling apik dhewe, perangkat dengan kesombongan. Koyok-koyok awake tok sing paling apik, pada kenyataannya setelah dihisab ternyata dialah orang yang paling banyak dosanya. Lek wis berangkat niku ngrasa awake paling apik, niku jelas elek niku. Maling tapi perasaane elek tok. Duh ya Allah, awake gitu sedo ya apa ya. Uang ngoten niku sik luwih apik ketimbang nuwun sewu uang sing amali apik tetapi ngakune ngaku apik tok. Ngrasa apik tok, nak tau ngrasa elek wis. Perasaan niku bener awake dhewe. Ya sik apian maling wau. Dadi masih wong niku nakal, kadang-kadang iso nyebabno kenakalan niku nang swarga. Uang niku khusuk, kadang kekhusukan niku iso mengantarkan dia ke neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wonten dawuh kula Abu Hazim, innal abda la ya'malul hasanata tasurruhu hina ya'malaha. Sak temene kawula niku kadang-kadang melakukan satu kebaikan dan justru satu kebaikan ini menjadikan kebanggaannya ketika dia melakukannya. Wa ma khalaqallahu lahum min sayyatin adarra lahu minha. Ketika dia sudah punya perasaan nglakoni barang sing apik niku awake merasa punya kebanggaan, maka itulah kejelekan yang paling tinggi. Dadi mari nglakoni ibadah awake ngrasa dadi wong apik. Ngrasa dadi wong apik ngeten iki adalah perbuatan yang paling jelek. Tapi wa innal abda la ya'malu sayyi'ata tasu'uhu ina ya'malah. Terkadang seorang hamba melakukan kemaksiatan datang Gusti Allah, tapi ketika dia melaksanakan kemaksiatan ngerosok, masya Allah kok ngene ya kelakon gitu. Sebentar nih sing kata Gusti, kula niku sakjane kepingin ngedoi tapi yok napa mali awak kula mboten kuat. Perasaan ngerosok hina koyok ngeten iki luweh apik ketimbang wong sing ibadah, tapi perasaane perasaan rumoso awake bener dhewe. Uangnya nakal tapi perasaan ini sangat rendah. Aduh awak iki jek nakale. Rasa-rasane koyo dak diganjaran blas. Wis ojo sampe mlebu nang swarganya kelawange tok nak kira nyekel. Lho perasaannya ten iki justru lebih baik daripada orang yang melakukan kebaikan tapi perasaannya selalu munjuk terus. Kesimpulane saking nopo ingkang dalem aturaken, lek panjenengan niku nglakoni kebagusan nang Gusti Allah, ayo ojo ngaku awake sing paling bener. Lalek panjenengan ngelakoni barang sing elek, ayo ngeroso bahwa awak niki sing paling asor di antara teman-teman kita. Kalau sudah ada dua kubu sing koyok ngeten iki, maka kulo kali panjenengan insya Allah akan menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wusul datang ngarsani Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunu dhalika mungkono wa dhalika mungkono mungkono iltija ilallah wahtikaru nafsihi. Onaiku sababan tadi sebab fi maufiratillah angsal pengampurane Allah wa wusulihi lantumekane uwong ilaihi maring Allah subhanahu wa ta'ala. Perasaan hina ketika dia melaksanakan kemaksiatan dan perasaan awak iniku, perasaan hina ketika dia melakukan sebuah kemaksiatan dan tidak bangga ketika dia melaksanakan satu kebaikan, lu ngeten niki termasuk sesuatu yang menyebabkan kita akan mendapatkan ampunan saking ngarsane Gusti Allah. Dadi lek wis ibadah aja ngrasa awake paling apik, lek awake nglakoni dosa ayo rumoso barang dadi wong sing paling elek. Akhire gelem njaluk sepura nang Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sakmenten ingkang saged dalem aturake, salalu putih saking kula nyuwun agungipun pangapunten. Hadanallahu ayyakumul afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.